Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إغنفتين عزكم الله الحمد لله. Kita telah selesai membaca beberapa hadis tentang hadi salaf salih wa fahmuhum, bimbingan salafus saleh dan pemahaman mereka. Telah kita baca hadis yang kelima, hadis yang keenam, hadis yang ketujuh. Tiga hadis ini di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang wajibnya kembali kepada pemahaman salaf dan bimbingan mereka. Wajib. Barakallahu. Sekarang kita membaca fihi masail, masalah-masalah yang bisa disebutkan pada bab ini di halaman yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi masailu. Pada bab ini ada sejumlah permasalahan. Al-ula, yang pertama ialah fadlu sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim, keutamaan para sahabat, keutamaan para tabi'in dan keutamaan para tabi'ut tabi'in. Keutamaan yang pertama yang diambil dari hadis, mereka ialah khairul qurun, mereka sebaik-baik generasi. Yang kedua, mereka adalah khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Yang ketiga, mereka adalah khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini, umat Islam ini. Yang keempat ialah annahum sababu al-fath fil jihad, bahwasanya mereka sebab kemenangan-kemenangan dalam berjihad fi sabilillah. Keberadaan seorang sahabi dalam pasukan perang sebab pasukan itu meraih kemenangan. Keberadaan seorang tabi'i dalam pasukan perang sebab pasukan itu meraih kemenangan. Juga keberadaan seorang tabi'ut tabi'i di dalam sebuah pasukan perang sebab pasukan itu meraih kemenangan. Dan ini hanya untuk mereka saja dengan nas hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salafun salih sebab umat Islam meraih kemenangan dalam peperangan-peperangan jihad mereka fi sabilillah. Keutamaan yang lain adalah salafun salih amanatun lil ummah. Terutama para sahabat. Salafun salih, para salaf, terutama sahabat, pengaman umat ini, yang mengamankan umat ini. Nanti akan dijelaskan pada masalah-masalah berikutnya, mengamankan umat ini dari berbagai macam bid'ah, peristiwa-peristiwa penyimpangan pada agama, fitnah-fitnah dan yang lain-lain. Ada para sahabat fitnah teredam, hilangnya sahabat, maka sebab munculnya berbagai macam fitnah. Ini sejumlah keutamaan yang ada, dan ini hanya ada pada mereka semua. Athaniyatu, masalah yang kedua, annahum humul qurunul mufaddalah, bahwasanya mereka sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka adalah generasi-generasi yang dimuliakan. Mufaddalah, yang diutamakan, yang dimuliakan. Dengan nas hadis. Dengan nas hadis. Ada wadih. Dan ini hanya untuk mereka saja. Tidak berlaku untuk selain mereka. Atsalitsatu, yang ketiga, masalah yang ketiga, annahum humus salafus salih, bahwasanya mereka lah yang dimaksud dengan salafus salih. Salaf yang baik adalah mereka ini, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ketika ada istilah salafus salih, para salaf, mereka ini maksud sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan dijelaskan kemarin, bukan terkait dengan era, tapi terkait dengan gelar kehormatan sebagai seorang sahabi, gelar kehormatan sebagai seorang tabi, gelar kehormatan sebagai seorang tabi'ut tabi. Mereka adalah mukmin pilihan di eranya masing-masing, bukan semata-mata generasi. Sebab di tengah-tengah mereka ada kaum kufar, musyrikin, ahli kitab, al-yahud, wan-nasara. Di akhir-akhir sahabat ada khawarij, ada syiah. Di era tabi'in dan setelahnya muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang lainnya. Sehingga ini terkait dengan manhaj, terkait dengan gelar kehormatan, bukan semata-mata generasi. Ar-rabi'atu, yang keempat, al-masyhuru annahum salahatu qurunin, yang masyhur dalam riwayat mereka tiga generasi. Wa fi adhar riwayat arba'atun, dalam sebagian riwayat empat generasi. Diterangkan kemarin keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini riwayat syadzah, ganjil, syadz enggak dipakai. Sehingga tiga generasi utama. Yang kelima, Ini masalah penting. Hadhil khairiyah, predikat khairiyah sebagai yang terbaik, binisbati lil majmu', ditinjau dari sisi majmu', kelompok sahabat. Itu namanya majmu'. Golongan sahabat, kelompok sahabat, kelompok tabi'in, kelompok tabi'ut tabi'in. Paham ya? Namanya al-majmu'. Wa jumlatil qarn, dan generasi satu abad secara umum. Paham ya? Itu khairiyah. Generasi sahabat terbaik. Gitu. Lalu generasi tabi'in yang terbaik setelah itu. Lalu generasi atba'ut tabi'in terbaik setelah itu. Sekumpulan orang, majmu'ah. Yang ini wadih ya. Yang berikutnya, waqad yakunu lil afrad fi man duna sahabah. Tapi terkadang gelar khairiyah ini sebagai yang terbaik berlaku untuk individu-individu tetapi selain sahabat. Selain sahabat. Kenapa? Li syarafis shohbah. Karena kemuliaan sebagai seorang sahabat. Maksudnya adalah ketika seseorang itu dinyatakan, dipastikan termasuk sahabat, maka tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari kalangan umat yang setelahnya. Paham ya? Ini khusus untuk sahabat. Meskipun seorang sahabat yang semata-mata ru'yah, memandang Rasul saja, belum sampai tingkatan sahabat yang lama persahabatannya, apalagi ikut perang, jihad dan segala macam, belum tingkatan itu. Semata-mata dia sebagai seorang sahabi, itu lebih afdal dari selain mereka. Yang ini sahabat. Tetapi itu generasi yang setelahnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, bisa jadi person tabi'ut tabi'in. Person tabi'ut tabi'in lebih baik dari seorang tabi'in. Person. Paham ya? Tapi kalau secara generasinya jelas, generasi tabi'in lebih afdal dari tabi'ut tabi'in. Generasi majmu'ah. Tapi bisa jadi satu orang dari kalangan atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, dia lebih afdal dari satu orang dari kalangan tabi'in. Misal, ada seorang dikatakan sebagai tabi'i. Dia ini termasuk tabi'i. Kenapa? Dikatakan dia melihat seorang sahabat. Dibahas kemarin semata-mata melihat, sudah dikatakan seorang tabi'i. Ada seorang atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, dia imam besar pada masanya. Imam besar pada masanya, ahli ibadah pada masanya, orang yang terbaik pada masanya. Ini terkadang person ini lebih baik daripada person tabi'i tadi. Namanya afrad, per orang. Jadi paham ya? Itu mungkin. Seorang tabi'ut tabi'i lebih utama dari seorang tabi'i, itu mungkin. Tapi kalau tidak mungkin kita mengatakan seorang tabi'in lebih afdal dari seorang sahabi, tidak bisa. Seorang tabi'ut tabi'in, seorang tabi'ut tabi'in lebih afdal dari seorang sahabi, tidak bisa. Kenapa? Syarafus shohbah, kemuliaan sebagai seorang sahabat, ini istimewa. Dipahami ya? Bisa mengatakan seorang tabi'ut tabi'in lebih afdal dari seorang tabi'in. Perorangan saja. Tapi kalau secara majmu'ah tidak bisa. Kita mengatakan tabi'ut tabi'in secara umum lebih afdal daripada atba'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Semoga dipahami. Ini disebutkan dalam sebagian syarah. Barakallahu fikum. As-sadisatu yang keenam, al-iktifa'u bir-ru'yah, mencukupkan dengan ru'yah, semata-mata melihat. Fi isbatis shohbah, untuk meretapkan seseorang sebagai sahabat. Wal atba', atau menetapkan seseorang sebagai tabi'in. Wa atba'il atba', atau untuk menetapkan seseorang termasuk tabi'un tabi'in. Cukup semata-mata melihat, dan ini pendapat jumhur ulama, dan ini yang rajih. Ya, ada seseorang semata-mata memandang Rasul, dia mukmin, dia muslim, dan sempat memandang Rasul, sahabi. Cukup. Ini pendapat jumhur. Tapi ingat, sahabat bertingkat-tingkat keutamanya. Sahabat bertingkat-tingkat keutamanya. Yang kita bahas cukup untuk menetapkan dia seorang sahabi. Ada seseorang mukmin, muslim, melihat seorang sahabi, semata-mata memandang saja, cukup dikatakan sebagai tabi'in. Tabi'in juga bertingkat-tingkat keutamanya. Ada seseorang muslim, mukmin, melihat seorang tabi'in, semata-mata memandang seorang tabi'in, cukup dikatakan sebagai atba'ut tabi'in. Dipahami? Dan mereka juga bertingkat-tingkat keutamaannya. Ini pendapat jumhur ulama. Apalagi yang lebih daripada itu, menimba ilmu, majlis, persahabatan, perang bersama, itu min babi aula, lebih-lebih lagi dinyatakan demikian. Yang ketujuh, yang paling penting untuk babnya kita, as-sabi'at. Masalah yang ketujuh, hadhil khairiyah, predikat terbaik ini tadi, wal fadilah, dan keutamaan yang ada pada salaf tadi, tahutsuna, itu menghasung kita, menganjurkan kita, al ittifai bi atharihim, untuk menapaki jejak langkah mereka. Ittifa itu mengikuti dari belakang, menapaki athar, jejak mereka. Ya, kita mengetahui predikat mereka sebagai orang terbaik, keutamaan mereka dan segala macam yang dibahas kemarin, fadilah mereka, itu menghasung kita, menganjurkan kita untuk menapaki jejak langkah para salaf. Wal ihtida'i bihudahum, dan mengambil petunjuk dengan petunjuk-petunjuk salaf. Mengambil bimbingan dengan bimbingan-bimbingan salaf. Warruju'i ila fahmihim, menghasung kita untuk kembali kepada pemahaman mereka. Wa fi hadits al-Irbad radhiyallahu anhu, dan disebutkan dalam hadits Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, ini disebutkan dalam Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dan yang sahih, ada petikan lafaz, kata beliau SAW, fa 'alaikum bi sunnati, ya, para siapa di antara kamu yang hidup meninggalku nanti pasti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak ketika itu. Fa 'alaikum bi sunnati, ai ilzamu sunnati, tetapi sunnahku, pegangi sunnahku. Yang kedua, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan tetapi pegangi sunnahnya para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang dikasih hidayah atau syahid. Khulafa ar-rasyidin termasuk para sahabat, termasuk para salaf. Dibahas kemarin, ini menunjukkan ada perintah tamasuk bisunnah, perintah berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua, perintah tamasuk dengan para salaf. Ini satu argumen untuk menjelaskan anjuran kembali pada pemahaman salaf. Di kalangan para ulama, ikhwan fillah azakumullah, kembali kepada pemahaman salaf itu hukumnya wajib, bukan semata-mata dihasuk, wajib. Ya, wajib. Yang pertama alasannya yang telah kita baca, hadis yang telah kita baca kemarin, itu 2-3 poin. Tambah hadis Ibnu bin Sariyah. Barakallahu fiikum. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti pemahaman salaf, sebuah ayat dalam Al-Qur'an di An-Nisa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa fi jahannam wa sa'at masira. Di An-Nisa Allah mengatakan barang siapa yang menentang Rasul, dan ancaman ini, barang siapa menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk. Dan yang kedua, dan barang siapa yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin, ancamannya yang pertama, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan ke mana dia berpaling, sesat dia dunia. Yang kedua, warusihi jahannam, dan kelak kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek tempat kembali. Dua ancaman. Ancaman yang pertama, ancaman bagi siapa saja yang menentang Rasul, yang menyelisihi sunnah, menentang sunnah setelah punya ilmu. Ada wabah. Ancaman yang kedua, yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa yang dimakan dengan al-mu'minun? Jawabannya, semua kaum mukminin. Siapa orang pertama yang dimaksud dengan mukmin dalam ayat ini? Para sahabat. Ketika turun ayat ini dibacakan Rasul kepada para sahabatnya, kata-kata mukminin ya para sahabat. Dan itu tafsir dinukil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan al-mu'minun as-sahabah. Sehingga maknanya, barang siapa yang mengikuti selain jalannya para sahabat. Gitu ya. Ancamannya dua. Di dunia sesat. Dia mau kiamah neraka tempatnya. Artinya apa? Tindakannya diharamkan. Ketika dilarang, ada kecaman keras, ancaman keras mengikuti selain jalannya sahabat, maka maknanya adalah wujubu ittiba'i sabil sahabat. Wajib mengikuti jalannya para sahabat. Kalau tidak, diancam dengan ancaman tadi. Itu dosa besar. Penyimpangan di dunia, neraka di yaumul qiyamah. Nauzubillah. Ini argumentasi yang paling kuat yang dibawakan dari para ulama di samping yang lain tadi. Sehingga bukan semata-mata kembali kepada pemahaman salaf, tapi wajib. Wajib kembali kepada pemahaman salaf. Barakallahu. Sehingga bahasa simpelnya, wajib untuk bermanhaj salaf. Kembali pada kitab sunnah dengan pemahaman para salaf dalam semua aspek kehidupan. Wajib. Hada wawah. Al-thaminatu yang ke-8. Fihi. Padanya. Ini kembali kepada hadis yang terkait dengan bab ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amanatun. Harakatnya enggak usah panjang-panjang. Amanatun li ashabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengaman untuk para sahabatnya. Fa idza dhahaba, bila Rasulullah pergi, Rasulullah meninggal telah wafat, ata ashabahu ma yu'adun, akan datang kepada para sahabat Rasul apa-apa yang dijanjikan kepada mereka. Berupa apa? Poin berikut. Ini diambil dari syarahnya An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Apa itu? Minal fitnah. Ketika Rasul wafat, Rasul pergi, akan datang kepada para sahabat yang dijanjikan kepada mereka. Berupa fitnah. Wal huruf, peperangan-peperangan, wartidadi manirtadda minal a'rad, dan murtadnya orang-orang yang murtad dari kalangan Arab pedalaman, bangsa-bangsa Arab. Wahtilafil qulub, persisnya hati, centang pernahnya hati. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Waqad waqa'a kullu dzalik, dan semua itu telah waqa'ah, telah terjadi. Yang membaca sejarah Rasul tahu itu. Begitu Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali terjadi apa ya Pak? Ikhtilaf di kalangan para sahabat, siapa pengganti beliau? Itu peristiwa besar. Peristiwa Thaqifah Bani Sa'idah. Dari kalangan Ansar sudah langsung mereka pergi ke Thaqifah Bani Sa'idah mau mengangkat tokoh mereka sebagai khalifah. Sudah pecah itu ya, Pak. Di kalangan sahabat. Allah selesaikan bihamdillah wa taufiqih dengan ucapan Abu Bakar Siddiq. Barakallahu fikum. Intinya kami wuzara, kami khalifah, antum wazir. Dan disepakati pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Ketika memandikan jenazah Rasulullah SAW, ikhtilaf lagi, dimakamkan di mana? Dibawakan hadis dari Abu Bakar Siddiq, dimakamkan di tempat beliau wafat. Gimana cara mandikannya? Sebagaimana umumnya kita yang dilepas semuanya ataukah dengan pakaiannya? Itu ikhtilaf lagi. Sampai mereka tertidur semuanya, ada suara kedengaran ke telinganya mereka, wahyu ya Pak, namanya ilham. Dan hadisnya sahih dari Hasan, diminta untuk memandikan Rasul dengan tanpa melepas pakaiannya. Wah, kata. Belum lagi yang lain-lainnya, bangsa-bangsa murtad semua itu, beberapa kabilah-kabilah Arab murtad. Akhirnya Pak, perang melawan yang murtad, perang melawan yang tidak mau menyerahkan harta zakat, perang melawan nabi palsu. Itu kan huruf sikapnya perang-perangan ya. Itu semua terjadi. Dan kejadiannya pasca wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya Rasul pengaman bagi para sahabatnya. Rasul wafat, muncul berbagai macam poin-poin tadi dan semua telah terjadi. Barakallahu. Ya, semua ada hikmahnya. Tapi tentu menyedihkan kaum muslimin dikarenakan beberapa poin-poin peristiwa itu betul-betul menguras tenaga, menguras pikiran, menguras perasaan, bahkan harus mengorbankan nyawa. At-tasi'atu yang ke-9, fihi, padanya juga, pada hadis yang terkait ini, anna sahabata amanatun li hadhihi al-ummah, bahwasanya para sahabat itu pengaman bagi umat ini. Fa idza dhahabu, bila para sahabat telah pergi, mereka telah wafat, ata hadhihi al-ummata ma yu'adun, akan datang kepada umat ini apa yang dijanjikan kepada mereka berupa poin-poin berikut. Ini juga dari kalam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Apa itu? Min buhuril bid'ah. Muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah. Wal hawadith fid din. Peristiwa-peristiwa pada agama ini. Wal fitan fihi. Fitnah-fitnah yang terkait dengan perkara agama. Wa tuluh liqadis syaitan. Munculnya tanduk setan, wadhuhur rumi alaihim, dan Romawi mengalahkan mereka, wantihakil masjid wa Makkah, dirusaknya kehormatan kota Madinah dan kota Makkah, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu banyak peristiwa. Wa hadhihi kulluha, dan ini semuanya min dalail nubuwwati sallallahu alaihi wasallam, termasuk bukti-bukti nubuwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini syahidnya. Sahabat sebagai pengaman umat. Dan itu hanya para sahabat mengamankan umat dari berbagai macam bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, fitnah-fitnah dan yang lain-lainnya. Ini menegaskan wajibnya kembali kepada para sahabat, bimbingan mereka, pemahaman mereka, karena keutamaan yang sangat besar ini. Barakallahu. Belum sampai habis sahabatnya ya, kan? Belum sampai habis. Di era sahabat muncul berbagai macam peperangan. Yang paling masyhur perang melawan nabi palsu, Musa kadzdzab. Itu kan perang besar. Betapa banyak para qari, para qura gugur syahid billah. Itu luar biasa. Bid'ah muncul sebelum habis era khulafa. Di akhir khilafah Utsman bin Affan semoga Allah meridainya muncul khawarij. Bahkan membunuh Khalifah Utsman. Di era Khalifah Ali muncul Syiah. Ini kan dua kelompok yang paling pertama muncul dan paling eksis sampai sekarang. Apalagi setelah habisnya sahabat, lebih banyak lagi firqah-firqah sesat yang muncul sampai hari ini. Fitan, ragam fitnah terjadi. Yang namanya fitnah di kalangan para sahabat, perang Jamal, perang Siffin di era itu. Para politikus perang begitu mengerikan. Terkait dengan dirusaknya kehormatan Madinah dan Mekah, ini pada era setelah sahabat. Ayyamul Hurrah, hari-hari pembebasan kota Madinah dengan makna bebas untuk membunuh dan segala macamnya. Itu peristiwa di masa Daulah Bani Abbas, Daulah Bani Umayyah. Apalagi era setelah mereka lagi. Banyak peristiwa besar, fitnah besar dalam sejarah Islam pasca para sahabat. Nauzubillah. Peristiwa yang mengerikan semuanya setelahnya eranya sahabat. Wallahul musta'an. Dan semua terjadi seperti yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika sahabatku pergi, maka umatku akan menimpa ini. Semua terjadi. Dia menunjukkan keutamanya para sahabat, khusus untuk para sahabat. Ini yang menjadikan kita harus kembali pada pemahaman sahabat, bimbingan sahabat, pengamalannya sahabat, tafsir sahabat, syaranya sahabat. Wahai barakallahu fiikum. Yang ke-10 al-ashiratu. Hadhihi al-khairiyah. Predikat terbaik yang disandang oleh para salaf. Taqtadi mengandung konsekuensi taqdimahum, harus mendahulukan mereka. Fi kulli babin, pada semua bab. Min abwabil khair, dari bab-bab kebaikan. Mereka terdepan. Gitu loh. Urusan keimanan, ketauhidan terdepan. Termasuk di sunnah terdepan. Ibadah terdepan. Dakwah terdepan. Akhlak terdepan. Pengorbanan untuk dakwah terdepan. Semua terdepan. Tafsir Quran terdepan. Syarah hadis terdepan. Wahagana. Semua pintu kebaikan mereka yang terdepan. Kenapa? Khair hadil ummah. Dikarenakan ada lakob khairiyah yang terbaik pada umat. Jadi sebagai poin berikutnya yang menghasung kita untuk kembali kepada mereka semua. Tidak bisa dikatakan nahnu rijal wahum rijal. Oh dolanani. Oh, enggak bisa. Kami laki-laki, mereka laki-laki. Oh, enggak bisa. Siapa inti, siapa mereka? Inti punya keutamaan apa? Enggak bisa. Enggak bisa kamu samakan demikian. Dipahami ya? Ini kan bahasanya orang sekarang dari kalangan ahlul kalam, dari kalangan ahlul bid'ah yang menolak kembali pada pemahaman para salaf. Bedanya apa? Kami juga laki-laki, kami juga punya ilmu, kami juga mengkaji, mereka juga itu. Bedanya apa? Oh, jauh beda. Dengan siapa banyak poin-poin tadi. Dipahami gitu? Ada yang tanya, didahulukan yang mana? Tafsir salaf, tafsir khalaf? Jawabannya, tafsir salaf. Orang belakangan mengambil dari kalangan salafnya. Kan gitu ya? Tidak mungkin mendahulukan orang belakangan mereka. Ilmunya siapa yang paling afdal? Ilmunya salaf atau ilmunya khalaf? Jawabannya, ilmunya para salaf. Nah kamu ini siapa? Oh, mereka tuh yang ngerti turunnya ayat, langsung sementara biar mereka. Nah mungkin dibandingkan. Wah, benar. Jadi predikat ini mengandung konsekuensi, mengedepankan para salaf dan semua pintu kebaikan. Yang terakhir, Al-Hadiyat Asrah, masalah yang ke-11. Hadihil khairiyah, predikat yang terbaik ini, ia khairiyatu imanin wa amalin salihin wa fahmin wa manhaj. Terbaik di sini itu terbaik dalam bab imannya, amal solehnya, faham pemahamannya, manhaj, manhajnya. Terbaik dari semua hal. Walaisat fil ajsam, bukan terbaik dalam cara fisiknya, au suar atau bentuk rupanya, awil amwal atau harta bendanya, au mujad zaman atau semata-mata zamannya. Tidak. Jangan ada pemahaman seperti itu. Oh, mungkin terbaik dikarenakan fisik mereka itu kuat-kuat, karena mereka itu adalah para mujahidin fisabilillah. Dulu jihadnya menggunakan kuda, menggunakan unta, menggunakan kaki. Mereka kuat-kuat. Nah, mau diperpanjang bisa juga, tapi itu juga mereka juga kuat-kuat. Ya kan? Istrinya lebih dari 1, 4, belum budak-budaknya. Kalah tuh. Sahabat Anas bin Malik melahirkan lahir dari sulbinya beliau 120 anak. Ya dari istrinya, ya dari budak-budaknya. Ya, itu diakui oleh musuh. Enggak semata-mata itu. Masalah manhaj, masalah keimanan. Barakallahu fiik. Monggo. Ada nurmi, barakallahu fiik. Subhanallah. Tapi barakallahu fiikum. Ini penegasan bahwasanya khairiyah bukan pada semata-mata jasad. Tapi kalau dibicarakan secara jisim, mereka kuat betul ya. Dibandingkan dengan antum-antum ini, antum kan kebanyakan benar khairiyah ini. Satu sudah, nggak mau nambah dua. Di sana biasa. Apalagi masa itu masa-masa banyak budak, istrinya lengkap empat, belum lagi budak-budaknya, dikenal di kalangan musuh-musuh. Di masa itu kekuatan para sahabat dan para salaf dalam berperang ini juga diantaranya. Tapi nggak semata-mata itu. Terlalu banyak mungkin di zaman setelah mereka orang yang fisiknya lebih kuat lagi. Dan itu gak ada sangkut pautnya dengan pembahasan masalah agama atau suar bentuk rupa. Banyak di kalangan salaf yang tampan-tampan yang ganteng-ganteng. Itu begitu patokannya. Atau masalah harta benda, enggak juga. Di kalangan salaf banyak yang miskin. Apalagi eranya para sahabat di awal-awal Islam, banyak yang miskin. Sehingga bukan terkait dengan masalah itu. Tapi khairiyah yang mereka dapatkan terkait dengan masalah iman. Iman mereka terbaik, amal soleh mereka terbaik, pemahaman mereka yang terbaik, manhaj mereka yang terbaik, hati mereka yang terbaik, pemahaman fikrah pendapat yang terbaik, semuanya mereka yang terbaik. Sehingga sekali lagi ini semua poin-poin menghasung kita, bahkan mewajibkan kita untuk kembali pada pemahaman salaf. Terakhir, manhaj salaf warahmatullahi wabarakatuh, ya kita berkewajiban untuk kembali padanya, itu harus kita jadikan sebagai manhaj pedoman kita dalam semua masalah, masalah din, masalah dunia, dalam setiap kondisi, kondisi lapang, kondisi sempit, dalam semua situasi tenang ataukah penuh dengan fitnah, dalam semua hal harus kembali kepada manhaj salaf. Kita mencintai dengan marah salaf, membenci dengan marah salaf, kita berdakwah dengan marah salaf, kita beribadah, kita berakhlak, tarbiyah, dan semua hal dengan marah salaf. Dalam posisi kita sedang suka atau benci, semua dengan marah salaf. Jangan sampai keluar daripadanya dikarenakan efeknya adalah penyimpangan dari jalan yang lurus. Wallahul musta'an. Ini cukup insyaallah sebab pembahasan berikutnya bab yang baru, penjelasan tentang adanya dua jalan, jalan Allah dan jalan-jalan setan. Akan dikaji insyaallah semoga ada kesempatan berikutnya. Pada kesempatan berikutnya insyaallah taala supaya pembahasannya lebih panjang, tidak terpotong oleh waktu yang sempit insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang pertama bisa dimanakan dengan secara keumuman, secara keumuman. Yang kedua, peperangan-peperangan yang bahirnya gitu, bahirnya kalah, itu tidak kalah sepenuhnya. Banyak sekali hikmah-hikmah di balik itu. Sehingga ya menang juga pada akhirnya. Bukan semata-mata menang dalam fisik, tetapi di sana banyak sekali hikmah-hikmah yang jadi ambil. Barakallahu fiik. Itu di sisi ini tidak pernah kalah mereka. Fisik boleh meninggal, tetapi lebih daripada itu ada kemaslahatan besar untuk Islam dan Muslimin. Sebagai contoh saja terkait dengan masalah perang Uhud. Kan gitu. Akhirnya kan kalahan gitu ya, dikarenakan ada 70 orang sahabat yang syuhada. Tapi kalau kita membaca sirahnya, terlalu banyak sekali ahkam, hukum-hukum, fikih dan segala macam yang diambil oleh para fuqaha dan para ulama, ilmu yang begitu syarat terkait dengan peristiwa Uhud. Sisi ini ada menangnya, tapi bukan menang masalah fisik, tapi terkait dengan bab yang lain. Ngoten bagi. Hadza. Imma secara umum, umumnya menang, atau dimanakan yang sekarang ini. Dikarenakan dari peperangan-peperangan yang ada, untuk perhatikan dari peperangan Rasul, di zamannya Rasul, banyak menangnya. Ya betul, yang kalah pas apa ini? Uhud saja setahu saya, yang perang besar Badar menang, apalagi perang Ahzab menang, pora-poranda, apalagi itu Hudud Ahzab namanya. Banyak perang-perang besar, kemenangan di pihaknya kaum muslimin. Sehingga ketika pun bahasanya dikatakan kalah, ya ada hikmah di balik itu. Sehingga imah keumuman itu menang, wa imah kemenangan dari sisi maknawiyah, bukan dari fisiknya. Barakallahu fikum. Pun, pripun. Pun. Abun, ada lagi? Coba dipaksakan, kalau nak saya ngomong, ada lagi? Cukup? Yakin tak? Ada waktu 5 menit sebelum komatin. Yang belakang dulu, monggo. Beda pak, itu bahasa Arab, beda huruf, beda arti. Al-iktifa dari kata-kata kifayah, mencukupkan. Mau diterjemahkan cukup dengan ru'yah, cukup dengan semata-mata melihat Rasul. Orang tadi dikatakan sebagai sahabi dan dia mukmin. Kalau al-iktifa dengan qaf itu lain maknanya. Itu artinya mengikuti jejak langkahnya. Jadi itulah bahasa Arab, beda huruf, beda makna. Ngerti Bang? Nanti diganti kha al-ikhtifa. Beda lagi artinya. Ikhtifa sembunyi, sekiden, menyembunyikan sesuatu. Ngerti nggih? Diganti apa lagi? Ikhtifa. Apa artinya? Dengan hak. Nanti ada lagi artinya. Itulah bahasa Arab. Sehingga tidak disamakan dengan bahasa Indonesia. Ngerti lagi? Okay. Artinya ini bukan salah tulis, bukan. Memang betul begitu. Ini bukan salah tulis. Monggo. Yang apa? Kenapa? Terus? Terus? Pertanyaannya apa? Apakah yang buta enggak dikatakan sebagai sahabi? Enggak, jawabannya ya sahabi. Ya sahabi, kan enggak melihat. Bukan itu pembahasannya. Ini salah satu cara orang itu dikatakan sebagai sahabi, bukan satu-satunya. Paham gitu? Kalau demi sahabatnya kan dibahas kemarin, tidak menggunakan bahasa melihat, tapi manlatia, yang berjumpa dengan Rasul, entah dia melihat atau tidak. Semata-mata dia jumpa Rasul, Rasul situ dari sini atau majlis gitu, sahabi. Meskipun dia sahabat yang buta. Kenapa diganti dengan bahasa manlaqiyah yang berjumpa? Tadi itu memasukkan sahabat yang buta ketika ini. Jadi bedakan definisi sahabat dengan masalah ini. Ini sebuah permasalahan diangkat oleh para ulama. Apakah semata-mata melihat dikatakan sahabat? Ya, itu pendapat jumhur. Baik. Mudah malih. Pun. Sampun. Pun nggih. Kepadium. Pun, pun. Pun. Ki sampun. Jangan malu-malu mengatakan sampun nggih. Nah, cukup insyaallah Ikhwan sudah mendekati iqamat. Naqdirahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.